Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nawasil darsana min kitab tafsir Taisir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan lil-Allamah al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pada malam hari ini insyaAllah pembahasan tentang tafsir dari kitab Taisir al-Karim al-Rahman fi tafsiri kalamil mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari ayat yang ke-36 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-37. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah berfirman, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, maka Adam, kemudian Adam menerima kalimat, beberapa kalimat dari Rabb-nya. فَتَابَ عَلَيْهِ, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, menerima taubatnya. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat dan maha penyayang. Sebagaimana yang telah kita baca pada ayat sebelumnya, bahwasannya Adam alaihi salatu wassalam beserta istrinya Allah perintahkan untuk turun ke dunia ini. Kemudian setelah itu Adam alaihi salatu wassalam menerima beberapa kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian beliau baca. Yaitu berupa permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan permohonan rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bertaubat kepada Allah. Maka Allah pun menerima taubat Adam alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha rahim, maha penyayang. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat ay talaqqafa wa talaqqana wa alhamahullah min rabbihi kalimat. Yaitu Adam menangkap dan menerima beberapa kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa kalimat tersebut? Wahiyya qawluhu. Kalimat tersebut Allah sebutkan dalam firman-Nya, Rabbana zalamna anfusana. Al-ayah. Sampai akhir ayat, yaitu dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-23. Lengkapnya, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada Adam alaihi salatu wassalam. berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi atau memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang yang merugi. Ini kalimat yang Allah ilhamkan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Di dalam kalimat ini, fa'tarafa bidzambih, Adam alaihi salatu wassalam mengakui dosanya, mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Beliau mengakui dosanya. Wasa'alallaha maghfiratahu, kemudian meminta kepada Allah ampunannya, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini permohonan ampun dan permohonan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataballahu alaihi, kemudian Allah menerima taubatnya. Wa rahimahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya. Innahu huwat tawwab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala at-tawwab, maha penerima taubat. Liman taba ilaihi wa anab, yaitu bagi siapa yang mau bertaubat dan mau berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubah dan inabah di makna wahid, satu makna, maknanya sama, hanya saja inabah itu lebih lembut, inabah lebih lembut daripada at-taubah karena inabah disertai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu disertai dengan penyandaran diri, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tawwab, maha penerima taubat bagi yang bertaubat. Wa taubatuhu naw'an, dan taubat dari Allah ada dua macam. Yang pertama, taufikuhu awwalan. Yang pertama adalah Allah memberikan taufik kepada seseorang untuk bertaubat. Jadi taufik untuk bertaubat, ini salah satu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu taubat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu taubat yang Allah terima. Yang pertama adalah taufik Allah kepada seseorang untuk bertaubat. Summa qabuluhu litaubah. Kemudian yang kedua, Allah menerima taubat orang tersebut. Setelah pertama Allah beri taufik seseorang untuk bertaubat, kemudian yang kedua Allah menerima taubatnya. Idza istama'at syurutuha tsaniyan, yaitu apabila terkumpulkan syarat-syarat taubat. Allah terima taubatnya apabila terkumpulkan syarat-syarat taubat. Apa saja syarat-syarat taubat? Yang pertama, tarkul ma'asi fil hal, meninggalkan kemaksiatan seketika itu juga, ditinggalkan. Kemudian yang kedua, an-nadim ala fi'liha, menyesali perbuatannya. Al-thalis yang ketiga, al-azmu ala adami mu'awadatiha, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Ini syurutut taubah, syarat-syarat taubat Ditambah syarat yang keempat, apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak anak Adam, yaitu syarat yang keempat, at-tahallul minal mazalim, meminta halal dari kezaliman-kezaliman yang telah dia lakukan kepada orang yang dizalimi. Nah, kalau dia pencurian, maka mengembalikan barang curiannya, dan seterusnya. Atau meminta na'am halal kepadanya. Ini empat syarat dari syurutu taubah, syarat-syarat taubat. Nah, yang tentunya syarat-syarat ini na'am selain ikhlas, ya, yang tentu itu harus, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilakukan pada waktunya. Nah, yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa di kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Adam alaihi salatu wassalam. Innahu huwa tawabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Ar-Rahim, Allah maha penyayang bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Wa min rahmatihi bihim, dan termasuk bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya, an waffaqahum litaubah, yaitu Allah berikan taufik kepada hamba-hamba Allah untuk bertaubat. Ini termasuk bentuk rahmat Allah ketika seseorang diberi taufik untuk bertaubat. Wa'afa anhum wasofah, dan Allah memaafkannya. Nah, ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari ayat yang ke-37. Kita lanjut pada ayat yang ke-38 sampai ke-39. Qala Allah taala, قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ayat yang ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ihbitu minha jami'an." Kami katakan, turunlah kalian semua dari surga. Fa imma yatiyannakum minni hudan, dan apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, yaitu datang para rasul atau turun kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ketika datang petunjuk kepadanya, kemudian dia ikuti, la khaufun alaihim, maka dia tidak khawatir dan dia tidak akan bersedih. Sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, sedangkan orang-orang yang kafir, ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penduduk an-nar, penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, karrar al-ihbata liyurattiba alayhi ma dzakara, wa huwa qawluhu fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat ihbat. Sebelumnya sudah Allah katakan kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu, turunlah. Juga dalam ayat ini, kulnah bitu, kami katakan turunlah kalian dari jannah semuanya. Allah mengulang-ulang kalimat ihbat, turunlah kalian, liyurattiba alaihi ma zakar. Karena Allah mau mengiringkan apa yang akan Allah sebutkan setelahnya. Ya. Ada yang akan Allah sebutkan yang berkaitan dengan ini. Ya. Yaitu firman Allah, fa imma yatiyannakum minni hudan. Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, ya. Ini yang akan Allah sebutkan. Nah, setelah Allah mengatakan turunlah kalian semua dari jannah, kemudian Allah mengatakan, jika datang kepada kalian petunjuk dariku, ayya waktin wa zamanin ja'a bikum minni ya ma'syara tsaqalain hudan. Artinya, arti jika datang kepada kalian petunjuk dariku, yaitu kapanpun dan zaman apapun, waktu kapanpun dan zaman apapun, datang kepada kalian wahai ma'syara tsaqalain, wahai jin dan manusia, kapanpun datangnya petunjuk dariku, wahai manusia dan jin, apa petunjuk itu? Ay rasulun wa kitabun, yaitu rasul, utusan Allah, wa kitab, dan juga kitab yang Allah turunkan. Yahdikum lima yukarribukum minni, yang akan memberikan petunjuk kepada kalian terhadap perkara yang bisa mendekatkan kalian kepadaku. Wa yudnikum minni, dan bisa mendekatkan diri kalian kepadaku. Wa yudnikum min ridai, dan bisa mendekatkan kalian kepada ridhoku. Ini makna fa imma yatiyannakum minni hudan, jika datang kepada kalian petunjuk. Artinya wahai jin dan manusia, kapanpun datang kepada kalian petunjuk dariku, yaitu datang rasul kepada kalian, turun kitab kepada kalian, maka faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut minkum dari kalian. Bagaimana mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Bi an amana bi rusuli wa kutubi, yaitu dia beriman kepada rasul-rasulku dan kitab-kitabku. Wahtada bihim, dan dia mendapatkan petunjuk karena rasul tersebut. Wadhalika bitasdiki jami'i akhbari rusula kutub, yaitu dengan membenarkan seluruh berita-berita rasul-rasul Allah dan berita kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imtithali lil amri, dan juga dengan menjalankan perintah rasul tersebut. Wal istinabi lin nahyi, dan meninggalkan larangan-larangan rasul tersebut. Orang yang mengikuti petunjuk, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu beriman kepada rasul-rasulku, beriman kepada kitab-kitabku, ya, yaitu dengan membenarkan semua berita-berita yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut, dan membenarkan semua yang ada dalam kitab-kitab tersebut, dan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang seperti ini, orang yang seperti ini, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidak akan khawatir, tidak akan cemas, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Itu orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil ayatil ukhra, dan juga dalam ayat yang lain, famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa, dalam surat Thaha. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Farattaba 'ala atba'i hudah arba'ata asya. Di dalam ayat-ayat ini Allah mengiringkan kepada pengikut-pengikut petunjuk Allah, Allah mengiringkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah empat perkara. Allah iringkan kepada mereka empat perkara. Orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan empat perkara. Nafyul khawfi wal husni, yaitu hilangnya kekhawatiran dan hilangnya kesedihan, tidak adanya rasa cemas dan tidak adanya rasa sedih. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan keduanya, perbedaan antara khawatir dengan sedih, ya, atau perbedaan antara takut dengan sedih, ya, bedanya adalah annal makruha in kana qad mada ahdatsal huzn, bahwasannya sesuatu yang dibenci apabila sudah berlalu maka akan menimbulkan kesedihan. Jadi sesuatu yang gak disukai kalau sudah berlalu itu akan memunculkan kesedihan. Ini makna al-huzn. Wa in kana muntaziran ahdatsal khauf. Kalau seandainya perkara yang tidak disukai itu adalah muntaziran, ya, akan terjadi, ya, atau belum terjadi, ahdatsal khauf, maka ini akan memunculkan rasa takut. Kalau sesuatu itu belum terjadi, yang dikhawatirkan ini belum terjadi, ya, maka akan memunculkan rasa takut. Nah, beda dengan kalau yang dibenci atau yang tidak disukai itu sudah berlalu, itu ahdatsal huzn, itu akan memunculkan kesedihan. Nah, ini bedanya antara al khauf wal huzn, takut dan sedih. Maka rasa takut dan rasa sedih, fanafahuma ammanittaba'a hudahu, rasa takut dan rasa sedih itu akan hilang dari orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idan tafaya hasala didduhuma, dan kalau keduanya itu sudah hilang, tidak ada rasa takut dan rasa sedih, sudah enggak ada rasa cemas dan rasa sedih, sudah tidak ada, hasola didduhuma, maka akan didapati kebalikannya, ya, akan didapati kebalikannya. Apa kebalikannya rasa takut dan rasa sedih? Wahual amnuttam, yaitu keamanan, rasa aman yang sempurna, ya. Al amnu attam, rasa aman yang sempurna. Jadi ketika seseorang tidak bersedih dan tidak takut, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan rasa aman yang sempurna. Bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika nafyud dhalali wa syaqa'i aman ittaba'a huda. Demikian pula akan hilang kesesatan dan kesengsaraan dari orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idan tafaya sabata didduhuma. Kalau kesesatan dan kesengsaraan itu tidak ada, hilang, maka akan tetaplah kebalikannya. Akan muncullah kebalikannya. Apa kebalikannya sesat dan sengsara? Wa huwal huda was sa'adah, yaitu petunjuk dan juga kebahagiaan. Kalau ad-dhalal, kesesatan hilang, maka akan didapati al-huda, petunjuk. Kalau asyaqqa hilang, kesengsaraan hilang, maka akan didapati as-sa'adah, kebahagiaan. Famanittaba'a hudahu hasala lahul amnu was-sa'adatu dunyawiyyah wal ukhrawiyyah wal huda. Maka orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati rasa aman dan dia akan mendapati kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan dia akan mendapati al-huda, petunjuk. Wa antafa anhu kullu makruh, dan akan hilang darinya setiap yang tidak disukai. Akan hilang darinya perkara-perkara yang dibenci. Minal khaufi, baik berupa rasa takut. Wal husni, atau rasa sedih. Wal dholal, atau kesesatan. Wasyaqa, atau kesengsaraan. Ini semua akan hilang. Fahasala lahul marghub, sehingga dia akan mendapati perkara-perkara yang disukai. Marghub. Wandafa'a anhul marhub, dan akan tertolak darinya perkara-perkara yang marhub, perkara-perkara yang dicemaskan, perkara-perkara yang dikhawatirkan, akan tertolak darinya. Wa hadza aqsu man lam yattabi' huda, dan ini kebalikan orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fakafara bih, orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, maka dia ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah. Wa kadzdzaba bi ayatihi, dan dia akan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengalami khauf, rasa takut, cemas, khawatir. Akan mengalami huzn, kesedihan. Akan mendapati dholal, kesesatan. Akan mendapati syaqa, kesengsaraan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian, faulaika ashabun nar, maka mereka itu, yaitu orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ulaika, mereka itu ashabun nar, sahibnya neraka. Ai almulazimuna laha, yaitu orang-orang yang menetap atau bersama ya dengan neraka. Mulazimun, mulazimun itu bersama atau menetap ya. Tidak lepas ya. Mulazim, tidak lepas. Mulazam atau sahib li sahibi, seperti tidak lepasnya seorang sahabat ya dengan sahabatnya. Wal gharim li gharimihi, sebagaimana tidak lepasnya orang yang berhutang dengan yang memberikan hutang. Selalu ada kaitan. Hadza ma'na ashabun nar. Mereka itu adalah ashabun nar, penduduk neraka, yaitu yang tinggal menetap di neraka, ya. Tidak akan keluar dari dalam apa? Dari neraka. Terus menerus di dalamnya. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, khalidun selama-lamanya. La yakhrujuna minha, mereka tidak akan keluar dari neraka. Orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan keluar dari neraka. Wa la yafturu anhumul azab, dan tidak akan berhenti azab yang menimpa mereka. Tidak akan diberi kesempatan untuk beristirahat dari azab. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa lahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong. Kemudian kata Syekh, wa fi hadhil ayat wa ma ashbahuha, maka di dalam ayat ini, di dalam ayat-ayat ini, ayat yang ke-38 sampai 39, di dalam ayat-ayat ini, wa ma ashbahuha, dan yang semisal ayat ini, inkisamul khalqi minal jinni wal insi ila ahli sa'adati wa ahli syaqawah. Di dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya, terdapat pembagian makhluk, baik makhluk dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Nah, mereka terbagi menjadi ahlus sa'adah wa ahlus syaqawah. Terbagi menjadi dua, ahlus sa'adah dan ahlus syaqawah. Nah, yang bahagia dan yang sengsara. Bagaimana yang bahagia? Yang bahagia adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sengsara adalah orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia terbagi menjadi dua. Ahlus sa'adah, ada ahlus syaqawah, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Demikian pula kalangan jin terbagi menjadi dua, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Yang bahagia mereka yang mengikuti petunjuk Allah, sedangkan yang sengsara mereka yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha sifatul fariqain, dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan sifat-sifat dari dua kelompok tersebut. Nah, sifat ahlus sa'adah ittaba'a hudallah, mengikuti petunjuk Allah. Nah, sedangkan sifat-sifat ahlus syaqawah, orang-orang yang sengsara, nah, lam yattabi' hudallah, tidak mengikuti petunjuk Allah, bahkan mereka ingkar kufur kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Di dalam ayat ini disebutkan sifat-sifat dari kedua golongan tersebut. Wal a'malu al-mujibatu lidzalik, dan juga di dalam ayat tersebut terdapat penjelasan amalan-amalan yang mengharuskan na'am kepada hal tersebut, mengharuskan dia menjadi ahli sa'adah atau mengharuskan dia menjadi ahli syaqawah. Wa annal jinna kal ins fi thawabi wal iqab, dan juga bahwasannya jin dan manusia, apa, jin itu seperti manusia. Dalam hal apa? Fi tsawab wal iqab, dalam hal pahala dan juga dalam hal hukuman. Dalam hal ganjaran dan juga dalam hal hukuman, sama al jin wal ins. Manusia, al jin seperti manusia. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah yang mendapatkan petunjuk, baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia, dan menjalankan konsekuensi-konsekuensi iman tersebut. Annal jin kal ins fi thawabi wal iqab, jin itu seperti manusia dalam hal pahala dan dalam hal hukuman. Kama annahum misluhum fil amri wan nahyi, sebagaimana mereka jin juga seperti manusia dalam hal perintah dan larangan. Jadi sama perintah dan larangan yang di dibebankan kepada anak Adam dan juga yang dibebankan kepada jin. Sebagaimana di kalangan manusia ada yang taat kepada Allah, ada yang ingkar. Demikian pula dari kalangan jin, ada yang taat, ada yang ingkar. Di kalangan manusia ada ahli bid'ah, ada khawarij, ya, ada komunis, ya, ada Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Nah, demikian pula di kalangan jin, ya, ada muslimnya, ada ahli bid'ahnya, ada khawarijnya dan seterusnya. Baik, selesai dari penjelasan ayat yang ke-37 dan juga ayat 38 dan 39 dari surah Al-Baqarah. Nah, adapun ayat setelahnya ayat yang ke-40 sampai 43. Nah, namun karena ayat ini penjelasannya panjang, ayat yang ke-40 sampai 43, sehingga insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Nah, taib, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, adapun salah keliru dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.